butir anggur yang kamu sedekahkan itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Khaytham rahimahullahu ta'ala, suatu ketika ada seseorang lewat di dekat Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, dalam keadaan orang ini membaca firman Allah ini, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maksudnya dia membaca surah Zalzalah dari awal hingga akhir. Begitu sampai pada ayat yang terakhir, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, حَسْبِي قَدْ انْتَهَتِ الْمَوْعِظَةِ. Cukup ini sudah. Selesai nasihat ini. Ini nasihat yang terpenting sudah. قَدْ انْتَهَتِ الْمَوْعِظَةِ. Sudah selesai. Ini nasihat yang paling inti. Nah, faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Tadabburi firman Allah ini, ikhwan. Ya. Setiap kali kita akan berbuat, ingat ayat ini. Manfaat enggak? Sekecil apapun itu, kullu ma'rufin shadaqah, itu pasti akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, walhamdulillah Allah Jalla wa'ala telah membukakan kepada kita banyak sekali jalan-jalan kebaikan itu. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha'anit tariq. Wal haya'u syu'batu minal iman. Cabang-cabang keimanan itu banyak. Kita bisa melalui yang mana saja yang kita punya kemampuan padanya, amalkan. Walhamdulillah, ma'asyarakat rahimakumullah, kita diberi kemudahan untuk menuntut ilmu. Maka manfaatkan amal saleh dari jalur talabul ilm. Lalu kita diberi kesempatan untuk mengajarkan ilmu kita kepada yang lain. Manfaatkan itu. Itu juga merupakan jalur kebaikan. Ada kesempatan untuk bersedekah. Jangan kita menganggap sedikit sedekah yang kita sedekahkan itu tidak berarti. Sangat berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara para sahabat, Aisyah radhiyallahu taala anha, kadang-kadang beliau bersedekah 1 biji kurma. Kadang-kadang beliau bersedekah 3 biji kurma. Nah, karena memang yang ada ya itu. Ada seorang ibu-ibu datang membawa 2 anaknya. Ya. Lalu dia datang kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha meminta ada sesuatu yang bisa dimakan. Kelaparan mereka. Aisyah mencari dalam rumahnya, dia tidak mendapatkan makanan kecuali 3 biji kurma. 3 biji kurma, bukan bijinya ya, kurmanya. Nah, diberikan pada wanita ini. Diberikan satu, diberikan pada yang satu anaknya. Satu lagi diberikan pada yang satunya. Saking laparnya mereka makan cepat. Belum sempat ibu ini untuk memasukkan miliknya dia ke dalam mulutnya, minta lagi anak ini. Akhirnya dipotong 2 lagi, berikan kepada anaknya. Ibunya gak makan. Aisyah radhiyallahu ta'ala memberikan ini. Bermanfaat itu. Manfaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kapan kita melihat ada lowongan untuk berbuat kebaikan, masuk. Kita berusaha untuk mengamalkan. Nah, selama kita mampu. Ya. Dan banyak sekali jalur-jalur kebaikan itu, masyaallah rahimakumullah. Dan hati-hati dengan keburukan. Jangan kita menganggap remeh dari satu perbuatan kejahatan. Atau kita mengatakan, wah ini hanya dosa kecil. Kalau saya sudah sholat duhur, sudah terhapus dosanya itu. Kan Nabi SAW mengatakan, as-salawatul khams, wal-jum'atu ilal jum'ah, ramadhan ila ramadhan, mukafiratun lima bainahun, idha jitunibatil kabair. Lah ini dosa kecil. Kalau saya sudah sholat duhur, antara sholat duhur sampai sholat asar, sudah selesai diampuni dosa. Oh, ma'asyarakat rahimakumullah. Jangan menganggap remeh. Itu akan tercatat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan surah Az-Zalzalah. InsyaAllah berikutnya kita masuki pembahasan suratul Bayyinah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Tafadhalu hafizakumullah.